Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali bersama-sama melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsir Wal-Muyassar. Pembahasan masih di tafsiran dari Quran Surat Al-A'raf. Kita awali kali ini dari ayat yang ke-179. Terakhir pertemuan sampai dengan ayat 178. Kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian seperti biasa kita baca tafsirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله سبحانه وتعالى berfirman, ولقد ذرأنا, sungguh kami telah siapkan neraka jahanam untuk kebanyakan dari golongan jin dan manusia, yaitu mereka-mereka yang memiliki hati tetapi tidak mereka gunakan untuk memahami, memiliki mata tetapi tidak mereka gunakan untuk melihat, memiliki pendengaran tetapi tidak mereka gunakan untuk mendengar. Mereka itulah yang taubahnya bagaikan binatang, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Tafsiran dari ayat ini, qala wa laqad khalaqna lin-nari allati yu'adzibu Allah fiha man yastahiqqu al-'adaba fil akhirah katsiran min al-jinni wal insi. Allah tegaskan, kata Allah di ayat ini, sungguh kami telah menciptakan untuk neraka yang di dalamnya Allah menyiksa siapa saja yang berhak mendapatkan siksaan di akhirat, kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Ini sebuah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah berubah dan berganti, bahwa ternyata neraka ini memang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk dihuni oleh kebanyakan jin dan manusia yang memang berhak mendapatkan siksaan kelak di akhirat. Lahum kulubun la yaqiluna biha fala yarjuna thawaban wala yakhafuna iqaban. Kemudian di ayat ini Allah sebutkan ciri-ciri manusia yang nantinya akan menghuni neraka. Kata Allah, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tetapi tidak mereka gunakan untuk memahami. tidak mereka gunakan untuk sesuatu yang baik, mengenali kebenaran, mempelajari hal-hal yang bermanfaat. Fala yarjuna thawaban wala yakhafuna iqaban, sehingga mereka tidak pernah mengharapkan pahala, tidak pula memiliki rasa takut akan siksa. Ini yang pertama. Kemudian walahum ayunun la yanzuruna biha ila ayatillahi wa adillatihi. Berikutnya, mereka punya mata tetapi tidak mereka gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah dan petunjuk-petunjuknya. Tidak digunakan untuk sesuatu yang baik, melihat hal-hal yang bisa meningkatkan iman. Walahum adhanun la yasma'una biha ayati kitabillah fayatafakkaru fiha. Lalu kata Allah, mereka juga adalah yang memiliki pendengaran, namun tidak mereka gunakan untuk mendengar ayat-ayat dalam kitab Allah lalu mentafakurinya. Punya pendengaran sempurna, bisa mendengar hal apapun, tetapi sayang enggak dipakai untuk mendengar ayat-ayat dalam kitab Allah yang itu akan membuat mereka berpikir, akan membuat mereka merenung, akan membuat mereka tersadarkan. Karena kondisinya seperti ini, kata Allah di ayat ini, haula kal bahaim, mereka itu persis bagaikan binatang. La tafqahu ma yuqalu laha, tidak bisa memahami apa yang disampaikan kepadanya dari perkataan. Wala tafham ma tubsiruhu, tidak bisa memahami apa yang dilihatnya. Wala taqil biqulubiha alkhayra wasyarr fatamayyaz bainahuma, tidak juga bisa mengerti dengan hatinya kebaikan dan kejelekan lalu kemudian membedakan antara keduanya. Ya seperti itu binatang. Tidak bisa memahami kata-kata yang disampaikan kepadanya. Tidak bisa memahami apa yang dilihatnya. Bahkan enggak mengerti soal kebaikan dan kejelekan. Punya mata binatang, punya juga pendengaran dan punya perasaan. Tapi perasaannya enggak bisa dipakai untuk memahami kata-kata yang disampaikan kepadanya. Matanya enggak bisa dipakai untuk memahami apa yang dilihatnya. Demikian juga pendengarannya, tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Balhum awwalu minha, bahkan kata Allah di ayat ini, manusia yang mereka punya hati tapi tidak berfungsi, punya mata tidak juga digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, punya pendengaran tidak dipakai mendengarkan hal-hal yang baik, itu ternyata lebih sesat daripada binatang. Kenapa dikatakan lebih sesat daripada binatang? Li'annal bahaim tubsiru manafi'aha wa madharaha. Karena binatang melihat apa yang bisa memberinya manfaat dan apa yang membahayakannya. Sehingga binatang menghindar kalau ada jurang, karena dia ngelihat ini bisa membahayakannya. Tapi kalau manusia, meskipun melihat di depannya ada sesuatu yang bisa membahayakannya, tetap diterjang. Maksiat, pelanggaran kepada Allah itu kan sesuatu yang bisa membahayakannya, tapi tetap dilakukan. Binatang ketika melihat ada satu tempat yang bisa membahayakannya, dia menghindar. Makanya lebih sesat manusia yang tidak bisa memanfaatkan mata, pendengaran, dan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Watattabi'u ra'iyaha. Binatang juga selalu nurut, mengikuti penggembalanya. Manusia kadang melanggar zat yang telah menciptakannya, bermaksiat kepada pembimbingnya, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya dikatakan wahum bi khilafi dzalika, manusia berbeda dengan binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai anil iman billah wa ta'atihi, dari beriman kepada Allah dan taat kepadanya. Manusia kalau sudah menyimpang, maka kondisinya melebihi binatang. Seperti yang tidak punya akal. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa yang akan menghuni neraka jahannam nanti itu kebanyakannya dari golongan jin dan golongan manusia. Ayat berikutnya, ayat 180. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang paling baik, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-namanya tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah. Mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Tafsirannya, walillahi subhanahu wa ta'ala al-asma'u al-husna. Allah memberitahukan kepada kita di ayat ke-180 bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang paling baik. Ad-dalatu 'ala kamali 'azamatihi, yang menunjukkan kesempurnaan keagungannya. Wa kullu asma'ihi hasanun, semua nama-nama Allah itu baik. Semakin baik nama, maka akan semakin menunjukkan kesempurnaan pemilik nama tersebut. Fatlubu minhu bi asma'ihi ma turidun. Lalu kata Allah di ayat ini, mintalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Ma turidun, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. kita ingin diberi rezeki, maka ucapkan dalam permintaan itu salah satu nama Allah, yaitu Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka ucapkan dalam permohonan ampunan itu salah satu dari namanya, yaitu Al-Ghafur. Ya Ghafur, wahai Zat yang maha mengampuni, dan seterusnya. Ini yang harus dilakukan. Yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu punya nama-nama, dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Lebih dari 99 seperti yang dikenal oleh banyak orang pada umumnya. 99 itu hanya sebagiannya saja. Ada nama-nama Allah yang Allah simpan dalam dirinya. Oleh karenanya kita tidak boleh membatasi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan jumlah tertentu. Intinya Allah punya nama, dan nama-nama Allah semuanya baik, menunjukkan kepada kesempurnaannya. Hikmah dari kita mengetahui bahwa Allah memiliki banyak nama adalah saat kita memohon sesuatu, kita bisa menyebut namanya sesuai dengan apa yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَاتْرُكُ الَّذِينَ يُغَيِّرُونَ فِي أَسْمَائِهِ بِزْيَادَةِ أَوِ النُّقْصَانِ أَوِ التَّحْرِيبِ. Kemudian kata Allah di ayat ini, tinggalkan oleh kalian orang-orang yang merubah nama-namanya. بِزْيَادَةِ, dengan melakukan penambahan, أَوِ النُّقْصَانِ, atau pengurangan, tidak menerima sebagian dari nama-nama Allah. Atau tahrib, atau menyelewengkan maknanya. Merubah nama-nama Allah, baik dengan cara menambahkan sesuatu kepadanya yang sebenarnya bukan namanya, tapi kemudian disematkan kepada Allah, atau mengurangi sebagian dari nama-namanya, alias menolak, tidak mau menetapkan bahwa itu sebagai namanya, atau menyelewengkan maknanya, semua ini disebut ilhad. Disebut apa? Ilhadun. Makanya tadi dikatakan wadharul ladina yulhiduna, tinggalkan oleh kalian orang-orang yang melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah. Jadi ilhad itu merubah nama-nama Allah, baik dengan menambahkan sesuatu kepada nama Allah padahal bukan bagian darinya, atau mengurangi, menolak, tidak mau menerima sebagiannya, atau menyelewengkan apa? Maknanya. Ya, atau menyelewengkan maknanya. Ka'an yusamma biha man la yastahiqquha. Seperti menamai Allah dengan nama-nama yang tidak pantas baginya. Kata smiyatil musyrikin biha alihatahum, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika memberi nama ilah-ilahnya. Aw an yaj'ala laha ma'nan lam yuridhu Allah wa la rasuluhu, atau memaknainya dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut dengan menyelewengkan maknanya. Fasaufa yujzauna jazaa'a a'malihim as-sayyi'ah allati kanu ya'malunaha fid dunya minal kufri billah wal ilhad fi asma'ihi wat takdzib rasulihi. Maka di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan saufa yujzauna, mereka akan dibalas jazaa'a a'malihim as-sayyi'ah, atas perbuatan jelek mereka. Allatikanu ya'malunah, yang telah mereka lakukan di dunia, seperti kufur kepada Allah dan ilhad terhadap nama-namanya serta mendustakan rasulnya. Allah tidak akan pernah membiarkan siapapun yang melakukan pelanggaran, melanggar perintahnya, apalagi melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan zatnya, menyangkut namanya. Setiap orang yang melakukan pelanggaran pasti akan mendapatkan balasan, sekecil apapun pelanggaran itu. Jangan dikira bahwa yang akan dibalas itu kalau pelanggarannya besar. Tidak, pelanggaran yang kecil akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya kalau yang kecil saja akan dibalas, apalagi yang besar seperti melakukan penyimpangan atau ilhad terhadap nama-namanya. Kemudian ayat yang ke-181, Allah berfirman, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Dan di antara manusia yang telah kami ciptakan, ummatun, ada sekelompok umat, yahduna bil haq, yang mereka mengambil petunjuk berupa kebenaran, wabihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu mereka menegakkan keadilan. Ada orang-orang yang memang selalu memprioritaskan kebenaran, sehingga apapun yang mereka lakukan tidak keluar dari kebenaran, dan mereka pun menegakkan keadilan sesuai dengan kebenaran. Tafsirannya, wa minal ladzina khalaqna jama'atan fadilatan yahtaduna bil haqq. Kata Allah di ayat ini, di antara yang kami ciptakan dari golongan manusia ada sekelompok orang yang memiliki keutamaan. Memang di ayat yang pertama tadi kita baca bahwa Allah telah menetapkan kalau jahannam ini yang akan banyak menghuninya adalah dari golongan jin dan golongan manusia. Kemudian Allah sebutkan juga di ayat kedua yang kita baca tadi, ada manusia-manusia yang melakukan apa? Ilhad terhadap nama-namanya. Tetapi di ayat yang ketiga yang barusan kita baca, ada juga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari kalangan manusia di mana mereka menjadi sekelompok yang baik, yang punya keutamaan. Yang bagaimana? Yahtaduna bil haqq. Mereka mengambil petunjuk berupa kebenaran. Wa yad'una ilaihi, mereka mengajak kepada kebenaran. Wa bihi yaqdun, dengan kebenaran mereka menghukumi sesuatu. Wa yansifunan nas, dan menilai manusia secara objektif. Wa hum a'immatul huda, mereka itulah imam-imam dalam petunjuk, orang-orang yang patut untuk diikuti. Mimman an'amallahu alaihim bil iman wal amali salih, yaitu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada mereka berupa keimanan dan amal saleh. Nah, mereka inilah yang akan selamat. Mereka ini yang nantinya akan terbebas dari ancaman neraka jahannam. Mereka ini orang-orang yang mengagungkan nama-nama Allah. Mereka tidak berani melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah. Bagaimana tidak? Mereka ini orang yang mengambil petunjuk berupa kebenaran, kemudian mengajak kepada kebenaran, menegakkan hukum dengan kebenaran, bahkan menilai manusia pun dengan kebenaran secara objektif. Ilmu dan amal, bahkan iman menjadi ciri khas yang ada pada diri mereka. Berikutnya ayat yang ke-182. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Adapun kata Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, berarti ini golongan lainnya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum, kami akan tarik mereka secara bertahap menuju azab kami. Min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Ada yang yahduna bil haq wa bihi ya'dilun, ada juga yang kadzabuna atau kadzabu bi ayatina. Ada yang mengambil petunjuk dan dengan kebenaran mereka menegakkan keadilan, ada juga yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kata Allah, sanastadrijuhum, kami akan tarik mereka secara bertahap menuju azab kami dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Tafsirannya, walladzina kadzabu biayatina fajahaduha walam yatadzakkaru biha sanaftahu lahum abwabar rizqi wa wujuhal ma'ashi fid dunya istidrajan lahum. Kata Allah, walladzina kadzabu biayatina, adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, fajahaduha, di mana mereka menentangnya, walam yatadzakkaru biha, mereka tidak pernah mengingatnya, sanaftah lahum abwabar rizqi, kami justru akan bukakan untuk mereka pintu-pintu rezeki, wa wujuhal ma'ashi, dan sumber-sumber penghidupan, fid dunya, di dunia. Dikasih enak oleh Allah subhanahu wa ta'ala kehidupannya, padahal mendustakan ayat-ayatnya, menentangnya, gak mau sama sekali mengingatnya. Kami kata Allah justru akan bukakan untuk mereka pintu-pintu rezeki dan sumber-sumber apa? Penghidupan. Maka pelajarannya buat kita adalah diluaskannya rezeki seseorang, dibukakannya sumber-sumber penghidupan di hadapan seseorang, itu tidak menunjukkan orang itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dalam hal ini ya, berapa banyak kita lihat secara fakta orang-orang kafir yang memang dibukakan pintu-pintu rezekinya, dibukakan sumber-sumber apa? Penghidupannya, luar biasa. Tapi kafir kepada Allah. Kafir kepada Allah. Banyak orang yang nampak fasik, gak pernah melakukan ketaatan kepada Allah, justru usahanya terus maju, ya. Sepertinya tidak pernah mengalami istilah kebangkrutan. Ini tidak perlu untuk kita heran, karena di ayat ini jelas Allah katakan walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami akan menarik mereka secara bertahap menuju azab kami. Pelan-pelan. Dengan cara apa? Disebutkan dalam tafsirannya tadi, sanaftahu lahum abwaabar rizqi wa wujuhal ma'asyi. Dengan cara kami akan bukakan di hadapan mereka pintu-pintu rezeki dan sumber-sumber penghidupan. Fid dunya, di dunia. Begitulah cara Allah menarik mereka secara perlahan menuju adabnya. Dan inilah yang disebut dengan istidraj. Istidrajan. Istidrajan sebagai bentuk penguluran waktu. Istidraj itu penguluran waktu. Lahum, bagi mereka, hatta yagtaru bimahum fihi, sampai mereka tertipu dengan keadaannya. Wa ya'taqidu annahum 'ala syai, dan mereka meyakini bahwa mereka berada di atas kebenaran. Ya. Thumma nu'aqibuhum 'ala ghirratin min haitsu la ya'lamun. Lalu berikutnya kami akan siksa mereka secara tiba-tiba esok harinya, min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Dikasih hal-hal yang enak-enak, ya. Hal-hal yang bisa membuatnya puas, baru kemudian langsung dihabisi setelah itu. Jadi diangkat setinggi-tingginya, baru kemudian dijatuhkan sekaligus, ya. Nah, ثم نعاقبهم على غرة من حيث لا يعلمون. Lalu kami akan siksa mereka ala ghirratin, secara tiba-tiba esok harinya, dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Wa hadhihi uqubatun min Allah 'ala at-takdzib bi hujajillah wa ayatihi. Inilah siksaan dari Allah untuk yang mendustakan hujjah-hujjah Allah dan ayat-ayatnya. Nah, oleh karenanya jangan terlalu nyaman hidup, jangan terlalu tenang hidup ketika Allah Subhanahu wa taala selalu beri kemudahan, ya. Kemudahan-kemudahan itu harus kita gunakan untuk semakin semangat mendekatkan diri kepadanya, ya, agar kemudahan yang Allah berikan itu betul-betul menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, kita harus merasa khawatir kalau ketika mendapatkan berbagai macam kemudahan malah membuat kita malas melakukan ibadah. Ya, harus ada rasa khawatir. Allah cukupkan kita dengan berbagai kecukupan, kemudahan, kesempurnaan hidup. Ini harus semakin membuat kita mendekatkan diri kepadanya. Kalau sampai membuat kita menjauh darinya, malas melakukan ibadah, segera introspeksi. ya. Ayat yang ke-183 masih ada kaitannya. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah, umli lahum, aku akan berikan waktu secara perlahan kepada mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya makarku sangat kuat. Tafsirannya, wa umhilu haulai alladhina kadzabu bi ayatina hatta yadhunnu annahum la yu'aqabun. Kata Allah di ayat ini, aku akan beri tangguh mereka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sampai mereka mengira bahwa mereka tidak akan disiksa. Diberi tangguh semakin membuat mereka terlena, sehingga mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah itu mengira tidak akan dihukum. Yazdadu kufran wa tughyanan. Akibatnya yazdadu kufran, semakin bertambah kekufurannya mereka. Wa tughyanan, dan semakin melampaui batasan. Wa bidzalika yatadha'afu lahumul adzab. Dengan itu siksaan pun akan semakin berlipat. Inna kaidi matin, kata Allah, sesungguhnya makarku sangat kuat. Ai kawiyun syadidun, sangat kuat, sangat keras. La yudfa biquwatin wala bihailatin, tidak akan bisa dihadang oleh kekuatan apapun dan rencana apapun. Berikutnya ayat yang ke-184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirum mubin. Tidakkah mereka berpikir, ma bisahibihim min jinnah, orang yang ada di dekat mereka itu bukanlah orang yang gila. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. In huwa illa nadhirum mubin. Dia hanyalah orang yang nadhirum mubin, memberikan peringatan yang nyata. Tafsirannya, awalam yatafakkaru haula'i alladziina kadzabu biayatina fayatadabbaru biuqulihim wa ya'lamu annahu laisa bimuhammadin junun. Kata Allah di ayat ini, tidakkah mereka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami itu, berpikir, fayatadabbaru biuqulihim, dan merenung dengan akal-akalnya. Wa ya'lamu, dan mengetahui, annahu laisa bi Muhammadin junun, bahwa Muhammad itu bukanlah orang gila. Tujukan ayat ini pada kaum musyrikin, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang menuduh bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang gila, ya. Allah sindir mereka di ayat ini. Awalam yatafakkaru, tidakkah mereka mau berpikir, berpikir, merenung, kemudian tahu bahwa Muhammad itu bukan orang yang gila. Ma huwa illa nadhirun lahum min iqabilillah ala kufrihim bihi in lam yu'minu nasihun mubin. Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi mereka dari siksa Allah atas kekufurannya nasihun mubin. Dia Muhammad itu sosok pemberi nasihat yang nyata. Ini ayat ditujukan sekali lagi kepada kaum musyrikin yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan ditujukan juga kepada orang-orang yang mencoba mendiskreditkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Banyak orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu karena tidak mau mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya disinggung di ayat ini oleh Allah. Ya. Sehingga ayat demi ayat dari yang pertama kita baca hingga barusan itu ada kaitannya terus. Kemudian ayat yang ke-185. Allah berfirman, awalam yang buru fi malakuti samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa ana asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yang buru fi malakuti samawati wal ard. Tidakkah mereka memperhatikan, melihat kerajaan langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi? Wa ma khalaqallahu min syai', dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari sesuatu. Wa an asa ay yakuna qad iqtaraba ajaluhum, dan tidakkah mereka melihat dari kemungkinan mendekatnya waktu ajal mereka? Tabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka berita yang mana lagi yang akan mereka percayai setelah Al-Qur'an. Nah, ayat yang isinya sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengambil ibrah dari penciptaan langit dan bumi, dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan mulai berpikir soal kemungkinan semakin dekatnya waktu ajal kita. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an semuanya mengandung berita yang nyata. Kalau kita tidak percaya Al-Quran, lantas apalagi yang akan kita percayai? Tafsirannya, awalam yang durhaulail mukadibu nabi ayatillah fi mulkillah al-azim wa sultanihi al-qahir bis samawati wal ard. Wama khalaqallahu jalla thana'uhu min syai'in fihima. Tidakkah mereka, kata Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya, melihat kerajaan Allah yang maha agung dan kekuasaannya yang maha megah, maha besar di langit dan di bumi, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam keduanya. Fa yatadabbaru dzalika, mereka mentadaburi, wa ya'tabiru bihi, dan mengambil pelajaran. Wa yanzuru fi ajalihim allati asa an takuna qurbat, dan mulai berpikir, merenung soal ajal mereka yang kemungkinannya semakin dekat. Fayahliku ala kufrihim, Kalau seandainya mereka tetap mendustakan ayat-ayat Allah, gak mau berpikir, tidak mau merenung, tidak mau mengambil pelajaran. Kalau kemudian mereka sampai pada ajalnya meninggal dunia, yahliku ala kufrihim, maka mereka akan binasa karena kekufurannya. Wa yasiru ila adabilah wa alimi iqabihi, dan mereka akan menuju adab Allah dan siksanya yang pedih. Fabi ayyi tahwifin wa tahdirin ba'da tahdiril Qur'an yusaddiquna wa ya'malun. Maka ancaman dan peringatan yang mana setelah ancaman dan peringatan yang ada dalam Al-Qur'an, yusaddiquna wa ya'malun, yang akan mereka percayai dan amalkan. Meskipun ayat ini ditujukan kepada mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, tapi ayat ini juga penting direnungi oleh orang-orang yang mengaku beriman, mengimani ayat-ayat Allah. Begitu besar ciptaan Allah, langit, bumi, dan apa yang ada di dalam keduanya. Ambil pelajaran bahwa tidak ada yang abadi, karena keabadian hanya milik Allah. Setiap orang hidup dengan batas waktu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Kalau tidak segera sadar, tidak segera bertaubat, tidak memperbanyak amal, bisa jadi celaka ketika ajal sudah datang. Kalau ajal sudah datang, maka tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Gak ada lagi kesempatan untuk bertaubat, gak ada lagi kesempatan untuk beramal, gak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan sampai kehidupan kita berakhir dengan kebinasaan, waliyahubillah. Kurang apa Al-Quran memberikan peringatan, ya? Kurang apa ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran? Sudah sempurna peringatan yang ada dalam Al-Quran, sudah sangat sempurna ancaman-ancaman bagi siapa yang melakukan pelanggaran juga sama, sudah sempurna disebutkan oleh Allah. Kalau kita tidak dari sekarang menyadari, mengambil ibrah, menjadikan sebagai sebuah pelajaran, maka kapan lagi? Kalau tidak Al-Quran yang kita percayai, kita akan percaya kitab mana lagi? Maka penting bagi kita untuk banyak berpikir, merenung. Nah, di ayat yang ke-186 selanjutnya kata Allah, may yudlilillah fala hadiyalahu wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Barang siapa yang Allah sesatkan, ada kaitannya, barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang akan dapat memberinya petunjuk. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, Allah akan biarkan mereka dalam kesesatannya. Tidak akan ditolong oleh Allah mereka dalam kesesatan kebingungan. Tafsirannya, man yudlilillahu an tariqir rasyad fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan dari jalan petunjuk, maka tidak akan pernah ada yang bisa memberinya petunjuk. Oleh karenanya, apapun yang Allah ciptakan, apa saja yang ada di langit dan di bumi itu harus menjadi petunjuk kebaikan buat kita, ya, semakin meningkatkan keimanan kepada Allah. Karena barang siapa yang Allah sesatkan dari jalan petunjuk, maka tidak akan pernah ada yang bisa memberinya petunjuk. Wa yatrukuhum fi kufrihim, Allah akan membiarkan orang-orang kafir dalam kekafirannya. Yatahayyaruna wa yataraddadun, kebingungan dan bimbang, ya. Maka jangan sampai ayat-ayat Allah, baik yang berupa ayat kauniyah, alam semesta, kekuasaan-kekuasaan Allah, ciptaan-ciptaan Allah, maupun ayat syar'iyah, kitabullah, Al-Quran, itu membuat kita menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Jadikan ayat-ayat Allah yang kauniyah, yang syariah, sebagai petunjuk, yang dengan itu kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya ayat yang ke-187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Thaqulat fis samawati wal ardh. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir musyrikin, bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya. Katakanlah olehmu, sesungguhnya pengetahuan tentang itu ada di sisi Rabbku. Tidak ada yang akan menyingkap waktunya kecuali Dia. Taqulat fis samawati wal ard. Menjadi berat apa yang ada di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtatan. Hari kiamat itu tidak akan terjadi menimpa kalian kecuali secara tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu tahu tentangnya. Qul innama ilmuha indallah. Katakan sekali lagi bahwa sesungguhnya pengetahuannya ada di sisi Allah. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir sewaktu di Mekah. Mereka datang kepada Nabi bertanya tentang hari kiamat. Tafsirannya, yas'aluka ayyuhar rasul kufar Makkah anis sa'ah mata qiyamuha. Kata Allah di ayat ini, orang-orang kafir Mekah datang kepada wahai Rasul bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran buat kita. Kita mendapatkan ilmu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Makanya setiap kejadian, setiap cerita, setiap berita yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an itu pelajaran penting buat kita. Ya. Mungkin aja ada orang bertanya, ngapain disebutkan cerita tentang kedatangan orang-orang kafir Mekah bertanya tentang hari kiamat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah maghrib, enggak ada jam di situ, jadi enggak bisa ngelihat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.